Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة جماعة sekalian yang kami hormati رحمني ورحمكم الله. Pertama tentu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya atas segala limpah nikmat-nikmatnya kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, diberikan istiqamah di atas iman dan Islam sehingga kita masih senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, mengerjakan sholat maghrib, kemudian juga bersama-sama mengkaji dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semuanya adalah hidayah dari Allah, taufik dari Allah, yang tanpa taufik dan hidayahnya tentu tidak akan mampu kita di dalam mengerjakan sebuah ketaatan, bahkan sampai pun amal yang sangat ringan, kalau tanpa taufik dari Allah, tidak akan mampu kita mengerjakannya. Laulallah ma sallayna wa ma tasaddaqna. Laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna. Nabi alaihi salam bersabda, kalau bukan karena Allah kita tidak akan mendapat hidayah, tidak salat, tidak pula bisa bersedekah. Nah, sehingga semuanya semata-mata taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat sebuah hadis, yakni pada sebuah kesempatan pernah ada datang serombongan utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu dari rombongan utusan tersebut ada seorang sahabat bernama Asyaj Abdul Qais. Ketika rombongan tersebut ya sampai ke Madinah, lamma wasalu al-Madinata, tatkala mereka sampai di kota Madinah, badaru ilan Nabi, rombongan tersebut semuanya bersegera menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu orang, yaitu Al-Asyaj Abdul Qais tadi. Dia tetap berada di sisi binatang tunggangannya, di mana pertama dia rapikan tunggangannya tersebut, kemudian dia ikat ontanya tersebut, kemudian wa labisa ahsana thiyabih, dia kemudian memakai pakaian yang terbaik yang ia punya. Setelah itu semuanya baru thumma aqbala ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, melihat perbedaan ini, yaitu rombongan yang lain langsung bergegas, ya, belum merapikan diri dan sebagainya, tapi ini Asyaj Abdul Qais ya tidak berbeda. Binatang tunggangannya dirapikan dulu, diikat, dia memakai baju terbaik, baru kemudian menghadap kepada Nabi. Maka melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian mendekatkan dia, faqarrabahu an-nabi. Nabi meminta agar dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajlasahu ila janibihi. Kemudian Rasul dudukkan dia di sampingnya. Kemudian Nabi sabdakan, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya padamu, pada dirimu terdapat dua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Kemudian nanti akan diterangkan dua sifat tersebut apa? Al-hilmu wal-anatu. Al-hilmu wal-anatu. Yang pertama adalah sifat hilm, sabar dan santun. Kemudian yang kedua al-anah, yakni tenang, tidak terburu-buru. Kemudian mendengar sabda Nabi ini, Al-Asyaj berkata, ya Rasulullah, ana takhallaqtu bihima amillahu jabalani alaihima. Wahai Rasulullah, dua akhlak tadi, dua perangai dan dua sifat tadi, aku yang mengusahakan sehingga aku memiliki akhlak tersebut, ataukah Allah yang mentabiatkanku di atasnya? Qal, maka Nabi menjawab, balillahu jabadaka alaihima. Allah lah yang telah mentabiatkanmu di atas dua sifat tadi. Maka Asyaj pun mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah mentabiatkanku di atas dua akhlak yang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Abu Dawud serta Imam Ahmad. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka dari hadis tersebut kita bisa mengambil faedah bagaimana betapa pentingnya dua sifat atau dua akhlak tadi. Yang pertama al-hilm, yang kedua al-anah. Maka di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu hilm dan apa itu anah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu al-hilm tadi. Al-hilm yang kita terjemahkan sifat sabar, santun. Ulama menerangkan yang namanya hilm adalah, wal hilmu huwa halatun mutawassitatun baina radhilatain. Sifat hilm ini adalah kondisi pertengahan antara dua akhlak hina, yaitu al-ghadab wal baladah. Dua akhlak yang hina yang maksudkan apa? Satu ghadab, marah-marah, dan yang satunya, akhlak hina yang satunya adalah al-baladah. Al-baladah itu bahasa kita bodoh. Ya mohon maaf, istilahnya tolol. Gitu ya. Itu al-baladah. Nah, jadi al-hilm ini adalah pertengahan antara dua akhlak ini. Di mana فَإِذَا اسْتَجَابَ الْمَرْءُ لِغَضَبِهِ بِلَا تَعَقُّلٍ وَلَا تَبَصُّرٍ كَانَ عَلَى رَضِيلَ. Penjelasannya adalah, ketika seorang itu, dia memenuhi amarahnya, artinya dorongan emosinya dia iakan, dia penuhi, bila ta'akul, sehingga akalnya hilang sudah, ya, bila ta'akulin wala tabassurin, sehingga kan orang kalau sudah dikuasai oleh emosi dan amarahnya apa? Akal dan pengetahuannya hilang. Maka berarti dia jatuh dalam satu sifat rendah, radhilah, hina. Itu tadi, emosional, marah-marah terus begitu. Sebaliknya, wa in taballada, jika orang itu lawannya ghadab tadi, al-balada, bodoh dan tolol tadi, dia dhayya'a haqqahu wa radhiya bidzulmi, yaitu dia menyia-nyiakan hak dia, kemudian pasrah dengan kezoliman yang menimpanya, karena ala radhilah, ini juga berarti dia seorang yang jatuh dalam kehinaan. Ya, artinya dia itu dizalimi, dia itu dirampas haknya, dalam keadaannya dia bisa untuk menyampaikan jangan, untuk menyampaikan itu hak saya, bisa. Tapi karena baladahnya dia diam saja, dia tidak berbuat apa-apa. Ini juga radhilah. Maka al-hilm itu adalah pertengahan dari itu, bahwa dia tidak gampang terselut emosinya, ya kan, sehingga marah dan apa tadi hilang akalnya. Tidak pula dia menjadi orang yang padanya ada al-baladah yang, ya istilahnya, dia apa-apakan nurut saja, dia enggak ada perlawanan sama sekali. Nah, hilm pertengahan antara dua akhlak tersebut. Wa in tahalla bil hilmi ma'al qudrati wa kana hilmuhu ma'a man yastahiqhu kana ala fadilah. Maka jika dia kemudian berhias dengan sifat hilm ini, ya kan, dia berhias dengan sifat hilm ini, pertengahan antara indil ini, berarti dia ala fadilah, dia berada dalam kondisi yang mulia dan utama, mulia dan utama. Kemudian juga diterangkan para ulama bahwa hunaka irtibatun bainal hilmi wa kadhmil ghayz. Di sana ada keterkaitan erat antara sifat hilm ini, sabar santun, dengan kadhmil ghayz, menahan amarah. Wa huwa anna ibtida' at-takhalluq bi fadilatil hilmi yakunu bit tahallum. Apa keterkaitannya? Karena permulaan seorang bisa memiliki akhlak hilm tadi, sabar dan santun tadi, itu pasti dimulai dengan tahallum. Tahallum itu adalah berusaha menjadi penyabar. Seorang yang punya watak atau akhlak hilm ini, sabar dan santun, itu pasti dimulai dengan tahallum. Dia berusaha menjadi orang yang penyabar, menyabar-nyabarkan diri. Wahwa kadhmil ghaiz. Nah, berusaha menyabar-nyabarkan diri, itulah kadhmil ghaiz, menahan amarah, menahan emosi. Wahada yahtaju ila mujahadatin syadidah. Dan ini butuh, ya, mujahadah itu kesungguh-sungguhan yang besar. Ya, butuh dia memerangi jiwa dengan sangat kuat. Lima fi kadhmil ghaidhi min kitmanin wa muqawamatin wa ihtimalin. Di mana di dalam dia menahan amarah itu, di situ dia berarti apa? Menyembunyikan, ya kan, menyembunyikan apa yang bergemuruh di dalam jiwanya. Inginnya segera semua diucapkan, semua, tapi dia menahan diri. Ini awal permulaan seorang bisa memperoleh akhlak hilm tadi. Dimulai dia terus berusaha kadhmil ghayr, menahan amarah. Sehingga sikap-sikapnya terus masih di bawah bimbingan akalnya dia, sehingga terarah dan terukur. Oh, ini ada begini, berarti saya harus begini dulu. Kalau orang sudah marah dan diluapkan amarahnya, tidak lagi dengan akalnya untuk melakukan sikap-sikap yang terarah dan terukur. Semua hanya apa yang dilepaskan, apa yang menjadi amarah dia. Faida asbaha dzalika hay'atan rasikhatan fil nafs wa asbaha taba'an min taba'iha kana dzalika huwal hilm. Maka apabila perangai tadi telah kuat di dalam jiwa dia, sehingga menjadi tabiat dari tabiat-tabiat dia, maka itulah hilm. Itulah hilm, penyabar dan santun tadi. Ya. Itu al-hilm. Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mensifati dirinya juga dengan sifat hilm ini. Sehingga Allah memiliki nama Halim, ya kan? Halim. Semisal di dalam surah Ali Imran ayat 155. Allah Ta'ala berfirman, walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sungguh Allah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah ghafurun halim. Ini Maha Pengampun dan Halim tadi. Memiliki sifat ya, tidak kemudian bersegera menghukum atas kesalahan hamba-hambanya. Maka perhatikanlah ayat tersebut, Allah mensifati dirinya dengan sifat hilm. Waqad qurinat sifatul hilm fi aghlabi hadhihi al-ayat bi sifatil maghfirah awil afwi. Kebanyakannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah menggandengkan sifat hilm ini dengan sifat maghfirah wal afwi, yaitu sifat memaafkan, sifat mengampuni. Itu seringnya demikian, digandengkan. Juga wa ya'ti hadzal iqtiran fil ghalibi ba'da isyaratin sabiqatin ila khata'in waqi' aw tafriitin fi amrin mahmud. Dan juga seringnya ketika dua sifat ini Allah datangkan dalam keadaan bergandengan tadi, sifat hilm dan sifat maghfirah tadi, seringnya itu datang setelah adanya isyarah bahwa sebelumnya ada sebuah dosa, kesalahan yang terjadi, tindakan tafrid, yaitu menyia-nyiakan perintah, menyia-nyiakan perkara yang baik. Nah, kemudian didatangkan sifat maghfirah dan hilm tadi. Nah, kenapa? Karena memang kondisi seperti itu sangat-sangat tepat ketika didatangkan bahwa Allah memiliki sifat maghfirah, sifat hilm tadi, li'annahu ta'khiru 'uqubah. Karena di dalam maghfirah dan sifat hilm tadi ada pengakhiran hukuman. Pengakhiran hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifat hilm. Jadi Allah Subhanahu wa taala ghafurun halim, di mana disebutkan sebelumnya tentang dosa, kemaksiatan, pelanggaran dan seterusnya. Dan Allah maafkan, Allah ghafurun halim. Maka berarti di dalam sifat hilm itu, ketika kita hendak berperangai dengan perangai tersebut, adalah bagaimana menyikapi manusia di dalam kita berinteraksi dengan sesama. Tidak kemudian gampang-gampang kita kemudian marah dan menghukum, membalas. Itu bukan orang yang memiliki sifat hilm. Disalahi sedikit, dia balas. Bahkan balasannya kadang lebih. Dia hanya dicela dengan satu kalimat, dia balas dengan 5 kali celaan. Ini bukan orang yang hilm. Nah, maka sekali lagi, itu sifat hilm, di mana seorang sabar dan santun. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya, ayat yang di situ membimbingkan dan memerintahkan kita agar menjadi orang yang memiliki sifat seperti itu. Mudah memaafkan, tidak gampang-gampang kemudian menuntut balas. Di dalam surah Al-A'raf ayat 199 sampai 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'in billah innahu sami'un 'alim. Ini khudzil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah kepada yang baik, yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, jangan diladeni yang namanya orang itu orang jahil, ya, jauh dari ilmu, jauh dari tata krama, jauh dari sopan santun, kemudian bertindak yang ya seperti itu. Bukan dengan kita justru meladeninya, dia celak kita balas mencela. Ya, dia menghina balas dengan menghina. Lantas apa bedanya kita dengan dia? Kan begitu. Apa bedanya dia dengan kita? Kalau kita merasa Oh, itu si A itu orang yang hina, orang yang rendah, mesti sukanya mencela, sukanya menghina, misalnya, sukanya memaki, sukanya ini, kejelekan-kejelekan disebutkan. Tapi apa bedanya dengan kita kalau kita juga menyikapi dengan yang sama? Ya kan? Keluar juga ucapan buruk dari kita. Ini namanya apa? Tidak ada bedanya. Maka wa'arid 'anil jahili, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama perbuatan baik dan perbuatan buruk. Cegahlah perbuatan buruk tadi billati hiya ahsan, dengan sikap yang lebih baik. Dengan sikap yang lebih baik, maka kamu akan dapati tiba-tiba apa yang antaramu dengan dia ada permusuhan, itu bisa menjadi seperti teman dekat. Kalau kita mengamalkan bimbingan Allah tadi, yaitu idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan sikap yang lebih baik. Ya, jadi bukan dengan kita sama saja dengan dia, ucapan buruk dijawab dengan ucapan buruk, hinaan dengan hinaan, apa bedanya? Ya. Sifat hilm. Kita akan ambil contoh bagaimana contohan sifat hilm yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di saat terjadi selesai perang Hunain, ya, manusia kaum muslimin di sini memperoleh ghanimah yang sangat banyak, ya, manusia memperoleh ghanimah yang sangat banyak, menang di dalam peperangan sehingga memperoleh ghanimah, rampasan perang yang banyak. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membagi-bagikan harta ghanimah. Ya kan? Membagi-bagikan harta ghanimah. Dan di sini Nabi, ya, dengan jauhnya pandangan beliau ke depan, ya, memberikan pembagian itu memang, ya, pada sebagian orang itu banyak, ini diberikan lebih, ini diberikan lebih, ini diberikan lebih. Orang-orang yang mempunyai kedudukan oleh Nabi diberikan bagian yang lebih. Harapannya agar orang-orang yang punya kedudukan tadi bisa mengajak kaumnya, ya, untuk juga turut masuk Islam dan baik keislamannya. Nah, melihat yang seperti itu, ada seorang lelaki yang mengatakan, wallahi inna hadhihi al-qismah ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah, demi Allah, pembagian perampasan perang seperti ini tidak ada keadilan di dalamnya, tidaklah mengharapkan wajah Allah sama sekali. Ada yang mengkritisi seperti itu. Nabi, ya, seorang nabi ini rasul. Nabi ini untuk ini, untuk ini. Ada seorang mengomentari seperti itu. Sampai kepada Nabi ucapan tersebut, Nabi tidak kemudian, ya, marah-marah, menghukum dia, tidak. Beliau hanya bersabda, "Faman ya'dil idza lam ya'dil idza lam ya'dillahu wa rasuluh?" Siapa lagi yang bisa adil kalau Allah dan Rasul-Nya dianggap tidak adil? Ya kan? Terus siapa lagi yang bisa adil kalau Allah dan Rasul-Nya saja dianggap tidak adil? Rahimallahu Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fa sabara. Semoga Allah merahmati Nabiullah Musa, sungguh dia lebih banyak diberikan gangguan oleh kaumnya lebih daripada ini, dan dia sabar. Ya. Jadi Rasulullah di sini mengingat-ingat tentang bagaimana sabarnya Nabiullah Musa alaihissalam yang memang banyak sekali diberikan gangguan oleh Bani Israel. Dengan bahasa apa kita, istilahnya umat Nabi Musa itu ketika itu banyak rewelnya. Ini minta ini sudah, gak mau lagi ini lagi, ini lagi, ini lagi. Sabar tuh beliau. Nah maka beliau mengingat itu karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para ulil azmi dari kalangan rasul sebelummu. Ya. Itu contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menerapkan sifat hilm tadi. Beliau penguasa. Artinya kalau beliau perintah hukum bisa. Dan itu sangat sekali banyak ya, kita dapati ada yang begini dan begitu. Sahabat yang lain juga sudah enggak sabar sebenarnya. Izinkan aku wahai Rasul, aku penggal leher munafik ini. Sering. Nabi, jangan. Jangan. Ini barakallahu fikum. Dan kemudian di sana ada hal-hal yang perlu kita usahakan agar bisa memperoleh sifat hilm ini. Jadi turuqu tahsilil hilmi, metode atau cara di dalam bisa memperoleh sifat hilm tadi, sabar dan santun tadi. Yang pertama adalah tentang adanya al-wiqayah, yaitu pencegahan. Pencegahan artinya apa? Yang namanya pencegahan itu khairun minal ilaj. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Penjagaan itu lebih baik daripada mengobati. Ya, itu kan prinsip. Yang namanya mencegah lebih baik dari mengobati. Maka demikian juga hilm kan tadi lawannya itu apa? Al-ghadab. Lawannya hilm adalah apa? Al-ghadab. Jadi marah-marah begitu. Nah, sehingga pencegahan di sini adalah bagaimana kita di dalam berinteraksi dalam keseharian kita adalah bagaimana menjaga jangan sampai masuk ke dalam sebuah suasana yang tersulut emosinya, tersulut amarahnya. Ya gitu. Itu al-wiqayah itu di situ. Jadi maksudnya penjagaan tadi. Sehingga kalau misalkan kita paham, oh ya kalau begini-begini saya gak marah. Berarti bagaimana caranya? Jangan sampai kita masuk dalam kondisi seperti itu. Itu wiqayah, penjagaan. Baik. Nah kemudian tentunya kadang seorang yang namanya menjalani aktivitas tetap akan datang masanya, ya dia pada sebuah kondisi di situ tersulut emosinya, pengennya marah. Baik. Maka obat daripada ghadab tersebut adalah ulama menerangkan ya, diambil daripada hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dengan membaca isti'adah. Membaca isti'adah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Dalil yang menunjukkan ya, pernah ada dua orang saling mencela dalam keadaan itu nggak jauh dari Nabi. Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Nah, kemudian ada dua orang itu saling mencela. Ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiban qad ihmarra wajhuhu. Yang satu mencela temannya marah memerah wajahnya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib. Sungguh benar-benar aku mengetahui sebuah kalimat seandainya dia mengucapkannya akan hilang darinya apa yang ia dapati pada jiwanya tadi, luapan emosi tadi. Apa itu? Lauqal, seandainya dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini isti'adzah. Jadi kalau kita sudah berusaha tadi ya pencegahan, intinya jangan masuk di tempat-tempat di situ ya kondisi yang kita akan tersulut emosi. Kalau tiba-tiba betul ada kondisi itu, jangan lupa baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ternyata gemuruh amarah masih juga kuat sekali. Cara berikutnya adalah al-wudu, dengan berwudu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan," sesungguhnya marah itu dari setan. "Wa innasyaitana khuliqa minan nar," dan syaitan itu dicipta dari api. "Wa innama tudfa'un naru bil ma'," dan hanya saja api itu dipadamkannya dengan air. "Fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda," maka apabila salah satu dari kalian marah, hendaknya dia berwudu. Ya, jadi kalau kita sedang marah itu, segera sabar untuk baca ta'awud, wudu. Berikutnya juga yang bisa diamalkan agar emosi kita bisa tertahan adalah taghyirul halah. Taghyirul halah allati 'alaiha al-ghadban, mengubah posisi atau mengubah posisi yang si orang yang marah itu sedang berada di posisi tadi. Jadi dia ubah posisi. Dia sedang marah dalam posisi apa? Ubah. Bil julus, dengan duduk misalkan. Kalau dia sedang berdiri, dia marah sedang berdiri, ubah bil julus, dengan duduk. Aw bil khuruj, atau dengan dia keluar. Kalau dia sedang dalam sebuah ruangan, dia ingin marah di situ, dengan dia keluar. Aw ghairi dzalik, atau selain itu. Intinya dia ubah posisi dia, kondisi dia. Ketika marah sedang apa? Ubah kepada yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Wa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadhji'." Apabila salah satu dari kalian marah dalam keadaan berdiri, kata Nabi, hendaknya dia duduk. Dan jika belum pergi amarah tersebut, hendaknya dia berbaring, kata Nabi. Duduk masih baring. Nah, ini gambaran bagaimana dia mengubah posisi, mengubah keadaan dan kondisi dia. Jangan malah sebaliknya, sedang duduk marah malah berdiri. Ya, nah, tambah lagi nanti dia. Akhirnya tidak terkendali. Ya, waliyahubillah. Ya, tangannya pun memukul apa yang sebenarnya tidak hak untuk dia pukul, dan seterusnya. Baik. Cara yang berikutnya juga adalah dengan seorang istihdaru ma warada fi fadli kadhmil ghaiz min ats-thawab, menghadirkan dalam benaknya keutamaan orang yang bisa menahan amarah. Ini. Dia hadirkan dalam hatinya, dalam benaknya, keutamaan orang yang bisa menahan amarah. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man kadhima ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfadahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal khur ma sya'a." Barang siapa menahan amarahnya dalam keadaan dia sebenarnya mampu untuk meluapkannya, di situ dia punya kuasa. Misalnya kalau dia sebagai rakyat misalkan marah sama yang kan sebenarnya enggak mampu, dia kalau mau enggak mampu. Tapi ini apa? Barang siapa menahan amarah dalam keadaan sebenarnya dia mampu meluapkannya, di situ dia sebagai misalkan kepala rumah tangga, di situ dia sebagai seorang pimpinan, di situ dia sebagai mampu meluapkan, tapi dia tahan. Keutamaannya bahwa di hari kiamat kelak Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk untuk kemudian Allah berikan kepada dia pilihan, silahkan memilih bidadari mana yang ia kehendaki. Ini keutamaan orang yang menahan amarah dalam keadaan sebenarnya dia mampu untuk meluapkannya. Baik, itu al-hilm. Jadi tetap semuanya kembali kepada bagaimana seorang berusaha untuk bisa menjadi seorang yang menahan amarahnya untuk tetap sabar dan santun. Dan kemudian yang kedua tadi ada al-anah, sifat tenang. Maka al-anah itu adalah at-tasarruful hakim bainal ajalah wat-tabatu'. Al-anah yang terjemahkan dengan sifat tenang tadi, dia adalah sikap perbuatan seorang yang bijak, di mana dia adalah pertengahan antara terburu-buru dengan lambat. Lambat, bahasa angin, lalat kan begitu. Jadi lambat dengan makna yang negatif gitu loh. Kurang saksek-saksek. Nah ini, ada pertengahan itu. Dia bukan orang yang tergesa-gesa dan terburu-buru. Yang biasanya orang terburu-buru itu kan apa? Ada yang terlupa, ada yang kelewat, karena terburu. Gitu kan? Demikian juga tanda atau orang yang terlalu pelan, lelet, gak sakset, itu kesempatan hilang. Padahal ada kesempatan. Kalau dia gercep, ya, gerak cepat, itu dia dapat. Tapi dia lelet, pelan, gak dapat. Nah, yang namanya al-anah itu pertengahan antara itu. Jadi bukan orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa, bukan pula orang yang lambat dengan makna negatif. Itu apa? Al-anah. Sehingga wal anah madhharun min madhahiri khuluqis sabr, termasuk bagian juga dari sifat sabar tadi. Ada sebuah kaidah mengatakan man ista'jala syai'a qabla awanihi 'uqiba bi hirmanih. Siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa memperoleh sesuatu padahal belum waktunya, dia pasti akan kena hukuman, terharamkan, terhalangi dari sesuatu itu. Sebaliknya, bikhilafi at-tabatu wal kasal huwa aidan ya ya'riduhu litakhalluf wal hirman min tahaqquqin nata'ij allati yarjuha. Juga sifat malas, sifat lambat, pelan tadi, lambat dan lelet tadi, itu juga akan menghadapkan dia untuk dia terlewat dari buah yang ia harapkan, hasil yang ia harapkan. Jadi kalau orang istijal, dia terburu-buru, tergesa-gesa, dia pasti akan kena hukuman berupa apa? Terhalangi dari tujuannya. Uqiba bi hirmani, dia akan dihukum dengan luputnya dia dari apa yang ia inginkan. Demikian juga orang yang tadi lambat, malas dan seterusnya. Maka al-anah adalah pertengahan, sehingga kita tetap tenang tetapi kemudian tidak menjadi seorang yang lambat di dalam bersikap. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita ambil kesempatan kali ini. Kita berusaha memperbaiki sikap-sikap kita, bagaimana bisa menjadi seorang yang punya sifat hilm dan anah ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.